Dede Mbara. Satu lagi Pak Hajat. Satu kali lagi polisi, tapi no. Pengen Ibu Hajatnya juga naik, bisa. Ibu Hajat.